Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Islam sebagai agama yang membawa rahmah bagi segenap alam semesta tidak semata memberikan rahmah bagi manusia tetapi bagi alam semesta, hewan, tumbuhan, lingkungan dimanapun berada. Maka Islam sebagai agama yang membawa rahmah telah ditunjukkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah figur yang patut untuk kita teladani di dalam menebarkan rahmah bagi segenap alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi kalian uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Maka apabila kita memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan dapati betapa beliau telah mengajarkan dan senantiasa mengedepankan sikap rahmah itu bagi segenap alam semesta. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, Khalilullah, orang yang paling disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menunjukkan sikap rahmah itu kepada segenap manusia di sekitarnya. Beliau memberikan kasih sayang kepada keluarganya, dan ini diungkapkan oleh salah satu istri beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Istri beliau menceritakan apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam memperlakukan keluarganya. Di dalam hadis diungkapkan bahwasannya, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biadihi ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qad biadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul, tidak kepada istrinya, tidak kepada pembantunya. Beliau gunakan tangan itu untuk memukul illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika sedang berperang, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapan di dalam hadis ini menunjukkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa mengedepankan sikap belas asih, sikap kasih sayang, sikap yang tidak mengedepankan kekerasan, apalagi radikalisme, apalagi terorisme. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anak. Ketika beliau berkunjung ke perkampungan Ansar, beliau mengusap kepala anak-anak Ansar, beliau mengucapkan salam, kemudian mendoakan anak-anak Ansar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yazurul Ansar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahum wa fi riwayatin wa yad'u lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansar. Beliau ucapkan salam kepada anak-anak. Beliau usap kepala anak-anak tersebut. Dalam riwayat lain, beliau mendoakan anak-anak kalangan Ansar. Ini menunjukkan perhatian dan kasih sayang beliau kepada insan-insan yang masih mungil, masih muda belia. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunjukkan sikap rahmahnya kepada orang-orang yang memang dalam keadaan terbatas dari sisi pendidikan. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para sahabat tengah duduk-duduk. Kemudian tiba-tiba datang seorang badui, orang yang belum mengenyam pendidikan dan ia tinggal di pelosok negeri. Orang badui ini tiba-tiba buang air seni di salah satu sudut Masjid Nabawi. Ketika perbuatannya dilihat oleh para sahabat bangkit hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Karena membuang kotoran di Masjid Nabawi adalah sebuah tindakan kemungkaran. Tapi apa yang dilakukan? Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat? Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk menunda tindakan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi memberi kesempatan kepada orang badui tersebut untuk menyelesaikan hajatnya. Dan setelah orang badui ini selesai hajatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Kemudian menasehatinya seraya mengatakan bahwasannya masjid ini bukan tempat untuk membuang kotoran, tapi masjid ini digunakan untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran. Nasehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengena di hati orang badui ini. Adapun perbuatan ataupun najis yang telah tertumpah di salah satu sudut Masjid Nabawi, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada salah seorang sahabat untuk mengambil seember air dan kemudian menyiramkan di atas najis tersebut. Sehingga orang badui ini demikian takjub melihat apa yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini pun menunjukkan sikap rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. sikap rahmah kepada orang yang jahil, kepada orang yang belum memahami tentang syariat. Dan manakala kita membuka kembali lembaran perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan dapati betapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa mengedepankan sikap rahmah, walaupun itu hanya kepada seorang ibu. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak sholat, sholat dengan bacaan yang panjang. Ketika beliau tunaikan sholat, yang awalnya akan dilakukan sholat itu dengan lama karena bacaannya panjang, tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang anak yang menangis. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau kemudian meringkas sholat tersebut, memendekkan sholat tersebut. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karahiyata an asyqa ala ummi. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir suara tangis anak itu akan menjadikan seorang ibu galau. Nabi khawatir suara tangis itu akan menjadikan perasaan seorang ibu kemudian menjadi susah. Sikap rahmah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyinari segenap alam semesta ini. Walau seorang ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan ia menjadi sosok manusia yang susah. Tidak ingin disebabkan karena apa yang diperbuatnya kemudian menjadikan seorang ibu menjadi susah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan demikian. Padahal kita tahu yang namanya salat adalah ibadah yang sangat mulia. Tetapi Nabi justru memendekkan sholat tersebut, mempersingkat sholat tersebut yang merupakan ibadah yang mulia. Dengan sebab apa? Dengan sebab tidak ingin seorang ibu menjadi susah. Lihat betapa sikap rahmah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di dalam peperangan pun Nabi kedepankan sikap rahmah itu. Ketika perang Khandaq, ketika perang Khaybar, orang-orang Yahudi yang telah memperlakukan kaum muslimin dengan semena-mena, yang mengakibatkan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung perkampungan Yahudi. Orang Yahudi pun telah menyiapkan angkatan perangnya. Tapi apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada komandan pasukan perang Khaybar yang waktu itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Nabi berpesan, ketika pasukan Islam masuk ke wilayah Yahudi itu, Nabi berpesan, dakwahi dulu mereka. Ajak mereka bersyahadat. Jelaskan dulu tentang Islam. Mudah-mudahan dengan itu mereka mau menerima Islam, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersikap tegas tetapi tetap memberi peluang dengan sikap rahmahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah satu hari datang menjenguk seorang pemuda Yahudi yang tengah sakit. Nabi datang menjenguk sambil mendakwahi pemuda Yahudi ini untuk memeluk Islam. Kemudian pemuda Yahudi ini memandang kepada ayahnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pemuda Yahudi ini untuk berislam, kata ayah sang pemuda ini, ikuti apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abul Qasim. maka kemudian pemuda ini pun masuk Islam. Lihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh-contoh teladan dengan senantiasa mengedepankan sikap rahmah. Dan inilah yang diajarkan di dalam agama kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila ada sesuatu yang menghalangi jalanan, kemudian hendaknya disingkirkan. Jangan sampai sesuatu menghalangi jalanan itu mengganggu lalu lintas. Dalam sebuah hadis, ketika menjelaskan bahwasannya kalimat La ilaha illallah adalah seutama-utama kalimat. Iman itu terdiri dari beberapa cabang, dan kalimat La ilaha illallah adalah cabang yang paling atas. Kemudian cabang yang paling bawah adalah menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu jalanan. Imatatul adza anit thariq, singkirkan sesuatu yang bisa mengganggu lalu lintas di mana orang lalu lalang di situ. Apa di balik perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bimbingan Islam ini, apa di balik ini semua? Di balik ini semua karena Islam tidak menginginkan orang kemudian terganggu. Ya. Kalau ada paku di tengah jalan, singkirkan. Karena itu kalau sampai paku itu menembus roda sepeda motor yang dalam keadaan mungkin sedang berjalan, bisa oleng, bisa jatuh. Kalau ada kulit pisang di tengah jalan, disingkirkan karena mungkin ada orang yang jalan kemudian terpleset. Ini menunjukkan sikap rahmat. Paku kulit pisang saja dipinggirkan. Kira-kira kalau ada petasan disulut di situ boleh tidak? Bikin orang yang lewat kaget. Tidak boleh. Petasan tidak boleh. Apalagi bom ditaruh di situ. Ini menunjukkan betapa Islam senantiasa mengedepankan sikap rahmah. Dan Islam menentang tindakan-tindakan kekerasan, radikalisme, apalagi terorisme. Kalau kita pelajari adanya terorisme, radikalisme, radikalisme ataupun terorisme sebenarnya tidak semata dilakukan oleh orang-orang Islam. Kalau kita melihat fenomena yang berkembang dewasa ini, terorisme juga diperbuat oleh orang-orang di luar Islam. Contoh misalnya gerakan Macan Tamil di Sri Lanka, ini pun adalah gerakan teror dengan latar belakang orang-orang beragama Hindu. Kita lihat juga ada IRIS, Republican Army, di Irlandia Utara. Ini pun organisasi teroris dengan latar belakang agama mereka Katolik. Kemudian kalau kita melihat lagi di Jepang, ada Nihon Sekigun, Japanese Red Army. Ini pun merupakan gerakan teroris dengan latar belakang agama Shinto. Kemudian kalau kita lihat yang dewasa ini tengah terjadi di Myanmar, di mana gerakan terorisme itu justru digagas, didalangi oleh tokoh agama mereka dari kalangan biksu, membantai saudara-saudara kita kaum muslimin Rohingya. Itu pun gerakan teror. Kenapa dikatakan gerakan teror? Karena yang namanya teror menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata teror yang berarti perbuatan sewenang-wenang, kejam, bengis, dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, menimbulkan kengerian, menimbulkan kekejaman, baik itu dilakukan oleh perseorangan maupun oleh kelompok masyarakat. Itu yang namanya terorisme. Sehingga apapun bentuknya dan siapapun pelakunya, Islam melarang gerakan teror semacam itu. Di Indonesia tidak hanya jaringan yang mereka mengatasnamakan jihad, walaupun jihad itu salah dipersepsikan oleh mereka. Peristiwa pengeboman, peledakan bom di Alam Sutra di Tangerang yang dilakukan oleh orang keturunan beragama Katolik dengan bom yang sedemikian cukup canggih, walaupun daya ledaknya masih kecil, tetapi ia simpan bom tersebut di sekitar bahan-bahan yang akan mudah terbakar sehingga akan lebih dahsyat lagi ketika meledak, berakibat lebih dahsyat lagi. Namun semua itu apapun bentuknya itu tidak sejalan dengan ajaran Islam. Maka mengingat waktu, saya akan persingkat bahwasannya kita harus mewaspadai gerakan radikalisme terorisme, yang gerakan radikalisme terorisme ini diusung oleh beberapa gerakan dengan latar belakang pemahaman. Yang pertama, gerakan terorisme radikalisme diusung oleh kelompok Khawarij, kelompok dengan pemahaman Khawarij. Kelompok ini seperti Al-Qaeda, ISIS, atau di Indonesia ada nama dengan Jamaah Islamiyah dulu. Yang Jamaah Islamiyah ini kalau kita runut itu akan kembali kepada salah satu penggagasnya, yaitu Sekar Maji Kartosuwiryo. Ini gerakan yang memiliki pemahaman Khawarij. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah diantaranya mudah mengkafirkan terhadap sesama kaum muslimin, yang tidak segaris, yang tidak sejalan, yang tidak sehaluan di luar kelompoknya, mereka mudah untuk mengkafirkan. Pemahaman Khawarij timbul tidak semata sekarang, tetapi jauh berabad lalu, semenjak Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pemahaman Khawarij sudah nampak di situ. Sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah, dan ini sejarah menjadi catatan hitam di dalam tarikh Islam, ketika seorang Abdullah bin Saba al-Yahud, keturunan Yahudi yang lahir di Son'a, Yaman, Abdullah bin Saba al-Yahud datang ke berbagai tempat, datang ke Basrah, datang ke Kufah, datang ke Mesir. Tujuannya apa? Tujuannya memprovokasi massa. Untuk apa? Untuk menentang khalifah, menentang penguasa, menentang pemerintahan yang ketika itu dipegang oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Satu demi satu masyarakat di daerah tersebut diprovokasi. Untuk apa? Untuk melakukan demo. Untuk mengadakan demonstrasi. Di Basrah tidak berhasil provokasinya. Di Kufah tidak berhasil provokasinya. Sampai akhirnya di Mesir masyarakat terprovokasi. Berduyun-duyun masyarakat datang mengepung kediaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau zaman sekarang mengepung apa? Istana. Kan gitu. Mirip kan ceritanya? Selama 40 hari kediaman khalifah dikepung oleh massa. Yang berakhir daripada aksi demonstrasi ini berakhir dengan chaos, anarkistis. Massa menyerbu masuk ke dalam rumah khalifah Utsman bin Affan yang ketika itu sedang membaca Al-Qur'an, hingga kemudian sebilah senjata tajam dihunjamkan ke tubuh beliau yang mulia. Darah segar menetes membasahi mushaf yang tengah beliau baca. Ini aksi demonstrasi yang didalangi oleh Al-Yahud Abdullah bin Sabah. Ini awal pemahaman Khawarij. Karena di antara pemahaman Khawarij yaitu selain mudah mengkafirkan, ya, juga menghalalkan darah kaum muslimin. Menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Contohlah di poso. Ya. Kalau ada saudara-saudara kita walaupun muslim tapi pakaiannya loreng, dianggap togut. Halal darahnya. Ya kan kelompok Santoso. Kenapa kok berani membunuh? Karena halal darahnya. Dianggap togut. Togut itu berhala. Ya. Ini pemahaman Khawarij. Ya. Demikian juga jangankan aparat, sahabat yang mulia saja dibunuh. Ya. Sahabat menantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memiliki gelar Dzunnurain. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Dibunuh. Tidak hanya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun ketika beliau keluar dari rumahnya hendak sholat subuh ditebas oleh sebilah pedang Abdurrahman bin Muljim, membantai sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini pemahaman Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin. Pemahaman lainnya adalah khuruj alal hukam, berani memberontak terhadap penguasa yang sah, terhadap amir, pemimpin pemerintahan kaum muslimin, berani memberontak. Ini ciri daripada pemahaman Khawarij. Maka tidak mengherankan kalau orang seperti Abu Bakar Ba'asyir mengkafirkan waktu itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena ini memang pemahamannya seperti itu. Sejak dari dahulu kala Khawarij muncul sampai sekarang. Menghalalkan darah kaum muslimin. Jangankan harta, darah sudah dihalalkan. Kalau harta, dulu pengeboman bom Bali, biayanya kan dari merampok toko emas, kan begitu. Bagi mereka, bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah kriminal yang seperti itu. Ini kelompok Khawarij. Jadi saya singkat-singkat saja ini, sekedar gambaran selintas saja. Yang kedua, kelompok gerakan radikal, yaitu kelompok Syiah Rafidhah yang berpusat di negara Iran. Kelompok Syiah Rafidhah ini di antara organisasi yang muncul di permukaan terutama di negeri Lebanon yaitu dengan nama Hizbullah. Kelompok Hizbullah. Ini kelompok Syiah Rafidhah. Mendapat suplai senjata dari Iran. Kelompok Syiah Rafidhah ini hampir sama pemahamannya dengan Khawarij. Dia akan memberontak kepada penguasa yang sah, manakala ia memiliki kekuatan. Contoh dalam hal ini adalah perkembangan Syiah Rafidah di negeri Yaman. Syiah Rafidah di negeri Yaman awalnya hanyalah organisasi kecil, organisasi pemuda kecil yang bernama Syababul Mukmin. Tapi karena dibiarkan berkembang. Setelah berkembang membentuk menjadi sebuah partai politik yang bernama Hizbul Haq. Dari partai politik ini kader-kadernya menyusup ke parlemen menjadi anggota legislatif. Dan bahkan kemudian ada yang menjadi gubernur Sa'dah. Sambil terus mereka melancarkan kaderisasi, anak-anak muda dari Syiah Rafidah ini dikirim ke Iran untuk dilatih kemiliteran. Pulang dari Iran, mereka membuat gerakan militer. Sipil yang dipersenjatai. Sampai akhirnya membesar, sampai akhirnya berusaha untuk menggulingkan kekuasaan presiden yang sah sekarang. Yang sekarang presiden yang sah, pusat pemerintahannya dipindah ke Aden. Yang tadinya di kota Son'a. Kenapa demikian? Karena istana presiden sendiri diserang oleh kelompok Syiah Rafidah. Ini Syiah Rafidah. Maka di Malaysia, pemerintah Malaysia melarang Syiah Rafidah. Sebagaimana melarang pemahaman Khawarij, yang waktu itu banyak dikembangkan oleh Abu Bakar Ba'asyir ketika mengungsi ke Malaysia di daerah Sungai Tiram, Johor Bahru. Pemerintah Malaysia melarang kelompok Syiah Rafidah ini. Kenapa? Karena dari sisi pemahaman orang-orang Syiah pasti akan menimbulkan konflik sosial. Bagaimana tidak akan menimbulkan konflik sosial? Salah satu pemahaman Syiah Rafidah menganggap bahwasannya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma, kedua sahabat mulia ini oleh orang Syiah Rafidah dikatakan sebagai sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Nah, kalau memiliki keyakinan seperti ini, apakah tidak akan menimbulkan kaum muslimin marah? Pemahamannya sudah menyimpang, sehingga akan menimbulkan konflik horizontal. Dan kita di Indonesia, contohnya peristiwa Sampang. Ketika kaum muslimin menyerang dalam tanda kutip kelompok Syiah di Sampang. Apa sebab kaum muslimin jengkel dengan orang Syiah? Karena Tajul Muluk sebagai pimpinan Syiah di Madura ini mengatakan bahwasanya Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang itu belum sempurna. Bagaimana kaum muslimin tidak marah dikatakan seperti itu? Melecehkan Al-Quran, menistakan Al-Quran. Sehingga kemudian kaum muslimin marah dan melakukan tindakan sebagaimana yang kita lihat. Ini pemahaman Syiah. Kalau kita tidak mencegah pemahaman Syiah ini bisa berkembang menjadi gerakan pemberontakan di negara kita yang kita cintai ini. Sekarang mereka belum memiliki kekuatan. Mereka menggunakan strategi infiltrasi, penyusupan. Menyusup ke partai-partai yang sekiranya, partai-partai politik yang sekiranya kuat dan bisa membackingi diri. Contohnya, yang menjadi pentolan Syiah di Indonesia, Jalaluddin Rahmat. Menyusup. Bahkan sudah masuk menjadi anggota legislatif. Pusat, DPR pusat. sambil terus mengembangkan pemahaman Syiah Rafidahnya. Ini ancaman bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Karena Syiah Rafidah kalau sudah punya senjata seperti di Lebanon, seperti di Yaman, seperti di Syria, ya, dan di Bahrain beberapa saat lalu, pemuda-pemuda Bahrain dilatih oleh sekelompok orang dari Hizbullah dan dilatih oleh tentara elit Iran untuk melatih pemuda-pemuda Bahrain menjadi teroris. Itu terungkap ketika konferensi OKI, Organisasi Negara-Negara Islam. Maka hadirin kaum muslimin, Syiah Rafidah ini termasuk salah satu gerakan yang harus diwaspadai. Kemudian gerakan lainnya adalah gerakan komunis. Ini pun termasuk yang menjadi ancaman bagi kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana kita ketahui, komunis melakukan pemberontakan tidak hanya pada tahun 48 dan tahun 65 saja. Jauh sebelum itu, orang-orang komunis telah melakukan pemberontakan. Walaupun Indonesia waktu itu belum merdeka, masih dijajah, masih bernama negara Hindia Belanda, orang-orang komunis sudah melakukan tindakan makar untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Maka tahun 1926, orang-orang komunis melakukan pemberontakan di Silungkang, Sumatera Barat. Tahun 1927, orang-orang komunis melakukan pemberontakan di daerah Serang, merembet ke Betawi, Jakarta, merembet ke daerah Priangan Selatan. Itu ketika Indonesia belum merdeka. Ketika Indonesia sudah merdeka, negara kita diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Agustus 1945, bulan Oktober, Desember, komunis PKI melakukan pemberontakan yang dikenal dengan pemberontakan tiga kota, Tegal, Brebes, Pemalang. Baru merdeka berapa bulan? Agustus 1945, Oktober 1945, baru berapa bulan? Tiga bulan. Komunis sudah melakukan upaya penggulingan kekuasaan. Januari 1946, di bawah pimpinan Mr. Yusuf, PKI melakukan pemberontakan di kota Cirebon, Jawa Barat. Baru Indonesia merdeka. Setelah mereka gagal, mereka konsolidasi. Musa Alimin ke Rusia, ke Soviet. Bertemu dengan Stalin. Belajar lagi ke Stalin. Pulang ke Indonesia, Musa ditetapkan pada 1 September 1948, Musa ditetapkan sebagai ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia. 1 September 1948 ditetapkan sebagai ketua, 18 September 1948 melakukan pemberontakan. Bayangkan, 17 hari jadi ketua, sudah angkat senjata. Musa hanya 17 hari memiliki kekuasaan partai. Dia gunakan itu untuk melakukan pemberontakan Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun. Sebelum pemberontakan ini, beberapa peristiwa lainnya terjadi. Pemogokan yang dikoordinir oleh Sobsi, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, organisasi underbau di bawah PKI, melakukan pemogokan para buruh pabrik gula di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Kemudian penculikan terhadap Komandan Panembahan Senopati, Kolonel Sutarto. Penculikan terhadap Dr. Muwardi di Solo. Kemudian pembunuhan terhadap mantan Gubernur Jawa Timur, R.M. Suryo. Dan sekian banyak peristiwa, termasuk yang tidak dilupakan oleh rakyat Indonesia adalah peristiwa pembantaian Gorang Gareng. Gorang Gareng itu nama daerah. Di daerah Magetan, perbatasan dengan Madiun, di situ ada pabrik gula. Yang sekarang pabrik gula itu namanya pabrik gula Rejosari. Di kompleks perumahan pabrik gula itu ada loji, rumah peninggalan Belanda yang cukup besar. Disitulah tokoh-tokoh kaum muslimin, guru ngaji, pengasuh pondok pesantren, diikat tangannya dengan berenteng, berdasar dengan tawanan-tawanan lainnya. Kemudian dikunci di dalam rumah tersebut. Dari luar, melalui jendela, mereka ditembaki secara membabi buta. 160 korban dicatat, yang ketika itu pasukan Siliwangi dari arah Karanganyar masuk ke Tawangmangu, masuk ke Magetan, kemudian sampai ke Gorang Gareng. TNI dari divisi Siliwangi masuk mendobrak pintu loji itu, dan kemudian darah masih segar membanjir di lantai loji tersebut. Sampai seorang saksi yang masih selamat, Allah menyelamatkan dia, yaitu Kiai Haji Rokib, Imam Masjid, Masjid Jami Magetan, menceritakan ketika ia melangkah menginjak lantai itu darahnya sampai mata kaki. Artinya banjir darah benar, dan darah itu belum kering, karena pembantaian itu dilakukan sekitar pukul 9, 10, 11. Pasukan Siliwangi datang selepas duhur. Jadi masih segar darah itu. Ini berdasar kesaksian. Kesaksiannya dari Pak Kiai Haji Rokib itu, dan kesaksian dari Pak Maijen Komandan Divisi Siliwangi, waktu itu Pak Mayor Sambas dan lain sebagainya. Makanya disebut Kesatuan Sambas waktu itu, yang mencoba untuk kemudian menggagalkan pemberontakan PKI Madiun. Setelah singkat kata Muso lari ke arah Ponorogo, kemudian ditembak mati di sana. Kemudian setelah itu singkat kata, karena waktu, kemudian pemberontakan Madiun digagalkan. Walhamdulillah, dengan pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian atas gerakan cepat dari aparat keamanan TNI waktu itu, maka kemudian pemberontakan PKI Madiun digagalkan. Tapi yang namanya PKI tidak lantas berhenti. Tahun 1955 diadakan pemilu yang pertama di negara yang baru merdeka. Artinya ketika pemilu tahun 1955, Partai Komunis Indonesia berhasil menduduki urutan keempat secara nasional. Yang pertama PNI, yang kedua Masyumi, yang ketiga NU, dan yang keempat PKI. Bahkan di beberapa daerah seperti Semarang, Solo dan sekitarnya, kemudian Jogja, PKI menang di dalam pemilu tahun 55. Saya ingin mengungkapkan sejarah ini untuk menggambarkan dari tahun 1948 ke tahun 1955, berapa tahun? Cuma 7 tahun PKI konsolidasi. 7 tahun konsolidasi, pada waktu itu belum ada WA, belum ada, ya kan? Belum ada medsos yang bisa dengan cepat koordinasi, belum ada. Yang dengan cepat konsolidasi, belum ada. Masih telepon manual yang diputar itu. Tapi dalam kurun waktu 7 tahun, PKI sudah bisa bangkit kembali. Lah kalau sekarang PKI bangkit lagi dengan ditunjang teknologi yang ada, kira-kira bagaimana? Jadi pantas saja kalau kita temukan di Batam ada anak muda pakai baju palu arit. Di Jakarta kita temukan ada anak muda pakai baju palu arit. Di Jombang kita akan temukan juga anak muda pakai kaos baju kaos palu arit, gambar palu arit. Sampai Makassar, sampai Ternate. Di Ternate ada anak muda pakai kaos. Kaosnya bertuliskan PKI. Apa PKI? Pecinta Kopi Indonesia. Tapi tulisannya PKI Pecinta Kopi Indonesia, ilustrasinya apa? Ilustrasinya cangkir, yang pegangan cangkirnya arit. Yang pengaduknya palu. Dan fenomena seperti ini bukan kebetulan. Ini mesti ada dalangnya. Ini hanya sebuah fenomena gunung es, gunung salju, yang di bawahnya tentu lebih besar lagi. Itu kan sebuah test case saja. Coba sekarang masyarakat Indonesia dikasih kaos palu arit, bereaksi atau tidak? Itu kan tes saja. Tes. Pak Dandim ada ini apa? Kaos palu arit, bereaksi atau tidak ini aparatnya? Kan tes case saja. Kalau ternyata tidak bereaksi, tidak ada respon, agenda berikutnya muncul. Ini yang harus kita waspadai. Jangan kemudian kata orang yang berpemahaman liberal seperti Franz Magni Suseno mengatakan isu PKI itu isu hantu. Tahu hantu kan? Ada nama tapi tidak ada bentuknya, kan gitu. Jangan dianggap remeh seperti ini. Ya. Anda kan orang asing yang jadi warga negara Indonesia. Tidak tahu bagaimana PKI itu telah berbuat secara keji dan kejam terhadap bangsa ini. Ini gerakan komunis. Sampai kemudian akhirnya Partai Komunis ini pada tahun 1965 melakukan aksi yang luar biasa. Melakukan upaya coup d'etat, pemberontakan, penggulingan kekuasaan. Yang sebelum G30S PKI, peristiwa-peristiwa sebelumnya terhadap kaum muslimin, terhadap aparatur pemerintahan sedemikian keji. Peristiwa-peristiwa sebelum G30S PKI, peristiwa Bandar Betsy, Peltu Sujono dikeroyok massa BTI, Barisan Tani Indonesia, organisasi petani di bawah PKI. Peltu Sujono ini Koramil di Simalungun. Ketika mencoba mengantisipasi gerakan BTI yang menanam secara liar di tanah perkebunan milik negara, kemudian dikeroyok, kepalanya dicangkul sampai pecah. Ini PKI. Sebelum Gestapo, peristiwa Kanigoro, anak-anak pelajar Islam Indonesia yang tengah mengadakan kegiatan di salah satu sebuah pesantren di desa Kanigoro diserang oleh pemuda rakyat, orang-orang PKI, dan gabungan dengan BTI, Barisan Tani Indonesia. Al-Quran, buku-buku catatan dimasukkan ke karung, kemudian dibawa keluar masjid. Di luar masjid ditumpahkan, kemudian diinjak-injak Al-Quran itu. Ini peristiwa Kanigoro. Peristiwa Cemetuk. orang-orang PKI yang menyamar menjadi anggota GP Ansor, mengundang pengajian orang-orang GP Ansor, kemudian setelah itu makanannya diberi racun, 60-an pemuda Ansor mati diracun oleh PKI. Baru setelah itu, setelah peristiwa-peristiwa yang sedemikian banyak dilakukan oleh PKI, kemudian terjadi G30S PKI. Ini PKI sebagai gerakan radikal, radikalisme, terorisme. Kalau kita katakan bahwasanya peristiwa 16 Januari 2016 di Jalan Tamrin itu sebagai peristiwa teroris, lihat ya, kan ada videonya itu, bagaimana anak muda berlima nembak polisi polantas yang tidak bersenjata, nembaki warga masyarakat pakai pistol. Kita sepakat peristiwa di Jalan Tamrin itu adalah peristiwa apa? Teroris kan? Lah sekarang bagaimana kalau ada orang dengan senjata laras panjang jenis Thompson datang ke rumah seorang jenderal kemudian memberondong tubuh jenderal itu, kira-kira teroris atau bukan? Yang pakai pistol saja teroris, ini pakai laras panjang. Sepakat tidak kalau kita katakan PKI ini organisasi teroris? Ini PKI, komunis. Di Sovietnya pun demikian. Negeri yang ada rakyatnya makan sesama manusia baru di Soviet. Ketika pemerintahan dipegang oleh Stalin, ketika ideologi komunis menjadi ideologi resmi di Uni Soviet. Kenapa? Karena rakyatnya kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena semua hasil panen dirampas atas nama negara. Karena komunis tidak membiarkan seseorang memiliki kekayaan secara individual. Namanya saja komunis, komunal. Semua harus berpusat, sama rata, sama rasa. Itu komunis. Maka komunis adalah gerakan radikalisme. Kemudian yang perlu juga kita waspadai, dari gerakan yang mengancam kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, yaitu gerakan yang dikelola oleh kelompok liberalis. Pendukung LGBT siapa? Kaum liberalis. Yang ingin mengesahkan pernikahan sesama jenis siapa? Kaum liberalis. Ini yang akan menjadikan akhlak moral bangsa, terkhusus anak muda, menjadi rusak. Dan untuk merusak anak bangsa, selain ide-ide LGBT, dengan diberi alasan bahwa ini adalah hak asasi manusia, maka kita harus juga mewaspadai perang kokain, perang candu. Sekarang banyak ini narkoba masuk ke Indonesia yang merusak generasi muda. Bahkan sampai anak-anak SD pun dijejali dengan narkoba yang disusupkan di permen-permen yang berwarna-warni. Ini gerakan-gerakan sekularis, liberalis yang harus tetap diwaspadai. Kenapa gerakan radikalisme itu bertentangan dengan Islam? Karena satu, Islam tidak memperkenankan membunuh jiwa manusia tanpa hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haq." Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. cara yang sesuai dengan syariat Islam. Apa itu? Di dalam syariat Islam kalau membunuh, dibunuh lagi, qisas. Yang menetapkan pengadilan, yang mengeksekusi pemerintah. Hukuman matinya itu. Ini diantara membunuh yang dibenarkan secara syariat. Ada sebabnya. Islam mengajarkan untuk tidak kemudian mudah menumpahkan darah. Sedangkan Khawarij, yang dalam hal ini ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, atau Syiah Rafidah, atau komunis, kita perhatikan dalam sejarah, mereka adalah orang-orang yang mudah untuk menumpahkan darah. Sehingga jelas pemahaman mereka sangat bertentangan sekali dengan Islam. Di dalam Islam dilarang memunculkan rasa takut di tengah masyarakat. Islam tidak memperkenankan seseorang yang tinggal di satu masyarakat kemudian menjadikan masyarakat itu menjadi takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat hadis, riwayat Abu Dawud, "La yahillu lil muslim an yurawwi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim menimbulkan rasa takut bagi muslim yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasannya sebagai kaum, sebagai umat Islam, kita harus menjaga lingkungan, menjaga ketertiban, menjaga hidup bermasyarakat, sehingga benar-benar kondisi lingkungan itu kondusif. Termasuk diantaranya kalau kita dapati ada gerakan-gerakan yang mencurigakan. Entah itu orang pakai kaos palu arit, entah, atau mungkin orang minum-minum di pinggir jalan, minum-minuman keras. Jangan bertindak sendiri. Jangan main hakim sendiri. Koordinasikan dengan aparat yang terkait. Laporkan kepada kepolisian atau kepada aparatur pemerintahan yang berwenang lainnya. Jangan kemudian atas nama untuk menertibkan misalnya. Tidak demikian. Kita sebagai rakyat diatur di dalam agama ini. Rakyat jangan kemudian mengambil alih fungsi tugas aparatur pemerintah. Kalau rakyat mengambil alih tugas fungsi aparatur pemerintah, kacau nanti. Dikit-dikit sweeping. Dikit-dikit sweeping. Untuk men-sweeping, untuk menertibkan, itu ada petugasnya. Ada aparatur yang memang sudah dibekali dengan perangkat undang-undang untuk bisa menertibkan. Jadi jangan kemudian kita main hakim sendiri, bertindak sendiri, yang akibatnya bisa menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Bisa menimbulkan mafsadat yang lebih besar, yaitu timbulnya kekacauan. Sebagai satu contoh ilustrasi, saya tinggal di Solo, Jawa Tengah. Gara-gara ada sebuah ormas mengatasnamakan Islam mensweeping preman yang minum-minum di pinggir jalan. Disweeping. Pada waktu itu selesai. Tapi ternyata preman ini lapor ke teman-temannya. Teman-temannya akhirnya setiap melihat orang yang pakai kopiah putih, pakai baju koko, langsung sikat. Ternyata yang disikat oleh preman ini yang berpakaian baju nampak keislaman ini, ya, orang yang ini lapor lagi ke jamaah pengajiannya. Jamaah pengajiannya mengerahkan masa lagi. Sampai akhirnya bukan perang antara ormas ini dengan preman, tapi ormas ini dengan penduduk, karena preman bersembunyi di penduduk di kampung. Akhirnya yang diobrak-abrik kampung. Ini mafsadatnya lebih besar. Yang demikian ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ini kelihatannya, ya, awalnya adalah kegiatan ya, tindakan amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi, memberantas minuman keras awalnya. Tapi itu tadi bukan wewenangnya, bukan tugasnya ya. Dan tidak berkoordinasi dengan aparat terkait. Ini yang menjadikan kemudian masyarakat menjadi ya, ikut mengalami kesusahan. Islam tidak seperti ini mengajarkan. Ya. Kemudian Islam mengajarkan untuk senantiasa taat kepada waliul amr, kepada penguasa kaum muslimin. Ya. Sedangkan kaum khawarij, kaum komunis, Syiah Rafidah, kemudian liberalis, mereka justru mengajarkan untuk ya, melawan pemerintah. Baik melawan dalam pengertian mengkritisi, bahasanya begitu kan kalau orang liberalis, atau melawan dengan mengangkat senjata sebagaimana kaum khawarij ya. Maka yang demikian ini tidak dibenarkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum. Siapa yang dimaksud ulil amri? Penguasa diantara kalian, yaitu umara, ulama dan umara. Ini yang harus ditaati. Menaati mereka selama mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, yang tidak mendurhakai Allah dan Rasulnya. Kemudian di dalam Islam memang ada syariat berjihad, tetapi jihad dalam pengertian yang luas. Berdasarkan hadis dari Fadlullah bin Ubaid al-Ansari, hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam Sahihul Musnad, disebutkan al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah orang yang bersungguh-sungguh ya, dirinya di dalam menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya apa? Makna jihad ini luas. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuh, man ra'a annal ghuduwa ilal ilmi laisa bijihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi. Barang siapa yang memandang bahwasannya menuntut ilmu itu, menuntut ilmu agama, bukan termasuk jihad, maka orang tersebut telah kurang pikiran dan akalnya, tidak genap. Jadi yang namanya jihad, menuntut ilmu agama pun adalah jihad. Bukan semata-mata mengangkat senjata, bukan semata-mata ngebom. Itu jihad yang salah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ya, walaupun sekilas, bisa memberikan pencerahan kepada kita bahwasannya kita sebagai umat Islam telah dibimbing oleh ajaran yang mulia ini, dibimbing dengan penuh ya, kesahajaan. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya ia akan selamat. Dan bagaimana kita mengupayakan agar kita kaum muslimin, dan lebih umum lagi adalah bangsa Indonesia, keluar dari berbagai macam krisis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, hendaknya kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaihim dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian disibukkan dengan jual beli yang berbau riba, kalian sibuk dengan pertanian kalian, kalian sibuk dengan peternakan kalian, sibuk dengan keduniaan, kalian tinggalkan jihad dengan makna yang seluas-luasnya, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Tidaklah kehinaan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada ajaran Islam. Bagaimana kembali kepada ajaran Islam? Dipelajari Islam itu dengan baik dan benar. Pelajari Islam itu dengan baik dan benar melalui ustadz-ustadz, orang-orang yang terpercaya di dalam menyampaikan agama. Karena sekarang banyak orang atas nama Islam ternyata ujung-ujungnya ngebom. Jadi telisik siapa yang menyampaikan ajaran agama tersebut. Jangan sampai kemudian terkecoh, tertipu, kemudian ya, seakan-akan itu dari agama, padahal itu adalah sesuatu yang menyimpang dari Islam. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau hal-hal yang mungkin itu keluar dari keterbatasan saya di dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.